Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Angkringan Buku. Terima kasih, ini penakluk badai ini. Apa ya? Kok fail lah gitu, jadi orang hebat gitu seolah-olah itu. Gak berani yang biasa gitu. Bukan yang hebat gitu, tapi memang ya santri lah, Mas Sofi itu santri, jadi ya takdim lah sama kiainya. Nulis sastra juga takdim. Dia ada takut kualat, baru nulis judul aja udah takut kualat ini penulisnya. Itu kemudian kalau pengantar cuma Pak Said itu kurang pas sebetulnya, ada Gusmus sebetulnya yang lebih apa relevan, lebih kompeten dalam hal itu. Tapi ini fundingnya Pak Said mungkin. Pak Said. Nah ini perlu ceritakan. Betul nggak? Fundingnya bukan. Kalau di NU, Kiai Hasyim itu kan Rois Akbar gitu. Jadi pengantaran sebetulnya Kiai Sah Rois Aman gitu. Bukan Said Akil, ketua umum. Kalau melihat hierarki di NU, kok nggak Kiai Sah, Kiai Said ya. Ya tadi itu jawabannya mungkin. Itu mungkin edisi selanjutnya ditambah lah pengantarnya Gusmus sebagai orang Suriah lah itu yang mewakili anu representasi Kiai Hasyim Asy'ari kan gitu. Cerah-cerah sih. Cerah-cerah. Makan nih. Terus belakang. Ini aku membaca Hasyim Asy'ari itu yang sepertinya belum diungkap banyak oleh Mas Agus ya. Tradisi atau proses dia belajar mengajar kepada santri itu loh. Dia punya kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu kan etika orang pintar dan orang yang baru belajar. Saya kira itu udah hal baru ya. Kalau santri hari ini masih apa itu ta'limul muta'allim, jadi cara orang kiat sukses orang menjadi pembelajar itu. Tapi Kiai Hasyim sudah memberi etika untuk seorang yang alim gitu. Tapi di kitab ini, di buku ini, Mas Agus itu sebetulnya bagaimana sih membaca pola relasi guru murid Hasyim Asy'ari itu dalam konteks diri seorang Hasyim Asy'ari. Yang Hasyim Asy'ari sendiri sudah direfleksikan dalam tulisannya itu, Adabul Alim wal Muta'allim. Itu terobosan besar menurut saya. Punya nalar modern lah Kiai Hasyim Asy'ari itu, berbeda dengan sebelumnya. Karena yang dituntut itu murid saja, guru kayak olah nggak pernah dituntut. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari sudah menuntut guru itu punya etika gitu. Guru itu punya aturan itu, kode etik kan. Tidak hanya murid saja yang di eksploitasi katakanlah orang-orang sekarang itu. Tapi di sini apa itu yang dikupasnya belum banyak di situ itu. Yang pertama, kedua, Hasyim Asy'ari itu walaupun pendidikannya tradisional tapi pikirannya modern. Saya masih menduga-duga itu dari mana dia dapat itu. Kalau Ahmad Dahlan jelas dia mengikuti Abduisme. Sehingga kelihatan sekali Muhammadiyah itu sangat abdus sekali. Tapi NU dan Hasyim Asy'ari itu salah banget ya. Tapi Hasyim Asy'ari bisa melakukan proses modernisasi di orang-orang salaf. Itu dari mana Kiai Hasyim dapat itu? Wong ketika dia di Timur Tengah, di Arab, dia tidak banyak bersentuhan dengan pemikiran Islamic reform, modernisasi yang ada di Mesir itu, Abdu al-Afghani dan sebagainya. Tapi Hasyim Asy'ari punya jiwa modern itu. Buktinya orang pesantren salaf bisa mendirikan organisasi itu sesuatu yang modern untuk zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Ahmad Dahlan wajar karena dia memang bergelut dengan pikirannya itu, wajar kemudian dia mendirikan Muhammadiyah. Saya kira itu wajar. Tapi Hasyim Asy'ari dapat pikiran itu dari mana? Ini enggak banyak diungkap oleh Mas Agus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks nation state, negara bangsa dan nasionalisme, Ini banyak ini, ada Piagam Jakarta, ada Resolusi Jihad, ada apa yang saya baca di buku ini. Tapi belum ada, saya masih ada pertanyaan yang misterius yang belum terjawab. Hasyim Asy'ari dan orang komunal, pesantren, itu kan tidak menikmati pencerahan dari Eropa mereka. Mereka ini orang yang tidak dapat akses ekonomi politik yang layak lah di zaman Hindia Belanda. Mereka sekolah, di pesantren lah sekolahnya itu sampai mentok. Beda dengan orang-orang modern yang kemudian afiliasi ke Muhammadiyah. Mereka dapat akses ekonomi politik yang jelas lah. Sehingga wajar mereka menikmati banyak kemewahan-kemewahan modernitas gitu. Sementara orang komunal tidak menikmati itu. Tapi ketika Indonesia itu berdiri, Indonesia itu diproklamasikan, yang justru berdiri di depan untuk membela NKRI dalam konteks nation state itu orang-orang komunal gitu. Orang-orang yang tidak menikmati akses pencerahan modernisasi dari barat, kayak Hasyim Asy'ari dan semuanya. Bayangkan ketika Republik berdiri 45 Agustus itu, Oktober itu udah berani melakukan resolusi jihad. Orang modern itu nggak ada yang melakukan resolusi melawan penjajah itu. Hasyim Asy'ari jelas itu dari Jombang 90 km itu, di sekeliling Surabaya musuh itu, semuanya bergerak gitu loh, menentang penjajah. Padahal mereka itu tidak menikmati modernitas itu. Maksud saya seperti ini. Orang-orang yang dari dapat akses modernitas itu sebetulnya kan mendukung konteks negara bangsa Indonesia. Ketika berdiri itu didukung gitu loh. Karena dia negara bangsa itu juga lahir dari barat, kemudian mereka menikmati modernitas. Proses sekularisasi di Indonesia itu juga dari barat. Sebenarnya klop gitu loh. Tapi orang-orang modern justru tidak mendukung itu ketika Indonesia berdiri, bahkan sampai sekarang mereka jadi teroris, mereka melawan mendirikan negara agama dan sebagainya. NU, JKSM, Resolusi Jihad sampai sekarang masih teguh untuk mendukung NKRI. Padahal sejak awal mereka tidak menikmati modernitas, modernisasi dari barat, nation state itu juga dari barat. Sebenarnya itu klop kalau didukung gitu loh. Tapi kenapa orang-orang komunal kok begitu mendukung? Nah, ini misteri menurut saya yang ada dalam diri seorang Hasyim Asy'ari. Saya belum menemukan jawabannya dalam buku ini. Dan orang-orang modern yang kemudian pasca kemerdekaan dimasumi, masih getol sampai konstituante 55 itu, mereka masih getol untuk mendirikan negara agama. Padahal mereka itu menikmati modernisasi, menikmati akses ekonomi politik yang jelas dari proses modernisasi di barat. Ini justru di sini beda gitu. Orang barat itu mendukung nation state, mereka di sini justru malah menjadi pendukung negara agama, tidak mendukung NKRI. Ini sangat misterius bagi saya. Orang-orang komunal yang di desa yang tidak menikmati akses itu malah mendukung berdirinya ini. Sementara orang-orang modern yang klop dengan nation state tidak mendukung. Ini misterius orang Hasyim Asy'ari yang memulai itu. Batu pertama nasionalisme santri itu dibangun oleh Hasyim Asy'ari. Tapi misteri itu tolong dijawab oleh Mas Ago. Terima kasih sekian. Angkringan Buku. Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok alun-alun kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta.